ketika kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata bisa. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku hingga kita bersama. Mungkin, mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Berseteru selalu.